Kot sangi aku ning malah to sepelene. Wong kekarepanmu kabeh ya tak usahane. Yen pesen ro aku aja kon ngene carane. Jaluk sulung aku lara banget rasane. Soprono soprene angkon kule sesandingan. Aku karo kowe sing tau duwe impian. Mbok tenan ra nyangka yen bubar ning tengah jalan. Lorone atiku wis kaya kedhi pancaran. Nanging iki takdir aku ra iso menghindar. Mbok ameh sumingkir isone yo amung sabar. Opek gocong karo sitone amung tak sabar. Aku yo kelali iki kode dikonsider. Time.